mardalanau marasa dasada laos tilang langi doau tarlungun-lungun mane te kiluki daina dasia mata maraningot la kaki daina laso maruju. Suman mahau para tu dosana tu sanggara sakapona inang nasai madudu name ole ole daina di ulu salogo songo bulu mi bulu inang nasai madudu. Hulusan, hulusan awalogo satu hutan idahinang di luat nadau pos marohan idahinang tibu dauro siatano perjalanan di luat nadau. Jauh-jauh.